Yang penting sama kamu aku suka. Terlebih dibayarin aku suka. Aku suka makan soto, aku suka makan bakso, aku suka makan mie ayam. Aku suka minum kopi, aku suka minum teh, aku suka minum apapun. Yang penting sama kamu aku suka. Terlebih dibayarin aku suka. Aku suka makan tempe, aku suka makan tahu, aku suka makan semangka. Aku suka minum jahe, jahe gak suka minum aku suka minum apapun. Yang penting sama kamu aku suka. Terlebih dibayarin aku suka. Di sebuah pernikahan ambil semua makanan, aku yang bayarin, bilang saja bilang. Atau di sebuah restoran, biar aku yang bayarkan parkirnya. Yang penting sama kamu aku suka. Terlebih dibanding